pantun montel katineng panggang muntang kamelang. Satandang makalangan nanyerkeun kamerdekaan. Ari duyung-duyung Bandung dibelahan gerin ku tantung pengantilak-tilak bentar marambat lampu barana. Dan jagat katelah kota sahabat Bandung di lingkung gunung Sumirat marat dan jagat. Bandung di lingkungan